Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Abu Hurairah itu memiliki kitabnya di PDF atau apa gitu? Iya. Qala al-musannif rahimahullah al-mukhassis al-muttasil al-istithna' والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد قال المخصص المتصل يعني التخصيص أو المخصص terbagi menjadi dua yaitu مخصص متصل dan مخصص منفصل. مخصص متصل itu adalah yang لا يستقل بنفسه yang tidak independen dia terikat dan juga tersambung dengan al-mustathna minhu al-istithna yang pertama di antara mukhasis muttasil al-istithna exception pengecualian wal-istithna'u apa itu istithna menurut al-Juwayni rahimahullah al-istithna'u al-istithna'u ikhraju ma lawlahu ladakhala fil kalam istithna adalah mengeluarkan hal yang sekiranya tidak dikeluarkan maka akan masuk ke dalam kalam. Gimana? Paham enggak? Mengeluarkan hal yang sekiranya tidak dikeluarkan maka akan masuk ke kalam. Oke. Mengeluarkan hal yang sekiranya tidak dikeluarkan maka akan masuk ke dalam ucapan. Gimana? Paham enggak? Rafi, paham? Ikhraju ma laulahu ladakhala fil kalam. Paham? Babu ya paham? Kurang. Kurang kedengaran suaranya apa gimana? Masa memang kan? Contohnya udah pekan lalu kan? Hah? Mengeluarkan yang sekiranya tidak dikeluarkan maka akan masuk dia. Apa coba? Mengeluarkan hal yang sekiranya itu tidak dikeluarkan maka dia akan masuk ke dalamnya. Akan termasuk ke dalamnya gitu loh. Antum tahu bubu enggak? Bubu. Bubu. Majalah. Oh, bukan itu bobo, bubu, wong desa ngerti. Yang buat nangkep kan bentuknya kayak apa ya, kerucut gitu. Kadang kayak kerucut, kadang enggak sih. Iya, jadi taruh aja tuh di dalam air kan. Kan dia kan nanti kan ada aliran ya, tergantung alirnya kemana. Nah kan dia kan mengerucut ya, masuk ke dalam gitu kan. Ntar kayak lubang gitu mengerucut situ. Nah kalau ikan udah masuk situ, nggak bisa keluar. Nah. Sekarang biasa kan kalau bubu kan kita enggak udah diemin aja ya paling berapa jam nanti ini. Coba misalnya ada orang kurang kerjaan ini ya bubu. Ya taruh di air sambil dia liatin. Air ngalir gitu. Ternyata bukan cuma ikan yang datang, sampah-sampah datang. Ya. Sampah-sampah datang. Waduh, gimana nih? Pas dia ini wah, ini sampah-sampah masuk juga. Udah masuk, sampah masuk, ikan masuk, yuyu masuk, ular juga masuk. Yang kita butuhkan hanyalah ikan. Gitu ya. Maka kemudian dalam waktu satu jam antum lihat, waduh semuanya masuk nih, semua unsur nih. Antum keluarin ular, antum keluarin sampah daun, antum keluarin yuyu, antum tinggalin ikan di situ misalnya, plak, gitu kan? Maka sekarang ada perbuatan istisna, pengecualian. Yang maksudnya di sini adalah ikhraju ma laulahu ladakhala fil kalam, mengeluarkan dedaunan yang kalau enggak dikeluarkan dia masuk ke dalam, dia termasuk ke dalam hal yang kita buru berarti, gitu. Paham enggak? Gimana? Jam sini, Pak. Paham? Iya, paham. Pasti Umar belum paham kalau dia belum paham. Belum paham enggak? Tuh kan makanya. Sebenarnya saya cukup nanya beliau aja, udah paham belum? Kalau udah paham berarti alhamdulillah. Semua. Ya bisa aja. Ya. Miftah tadi dengar gak? Antum diskusi sama orang yang kalau dia udah paham, semua orang sudah paham. Diskusilah sama orang yang udah paham. Ya. Antum ketulan gak paham kan jadi kan? Itulah sebabnya. Antum paham Mawi? Antum di samping dia soalnya. Gimana sini? Ya. Oke, okay, contoh lain apa? Ya. Misalnya antum ada nasi nih, ya. Nasi beras ya, nasi gitu, nasi. Kan biasanya kalau orang bukan nasi sih beras ya, biasanya kayak apa kayak gini-gini. Ditampi namanya. Ya kan kemudian dikeluarkan. Gabahnya atau kadang kerikil gitu. Wah. Ada makan pagi lagi kayaknya. Kita dari ngomongin ikan, ngomongin nasi, enggak ada dana khusus untuk itu. Nanti kapan-kapan insyaallah. Ya kan kemudian gini. Nah, antum mengikhraj ikhraju ma laula al-ikhraj la dakhala fi ar-ruz gitu loh. Mengeluarkan sesuatu yang kalau enggak dikeluarkan ya masuk dia ke dalam nasi ini, apa beras ini. Gimana? Itu kan? Belum kan? Udah. Alhamdulillah. Udah paham? Iya, paham. Itu kan? Iya benar. Benar, terbukti. Terbukti. Jadi itu namanya istitsna. Ya, tetapi kalau dalam tradisi kita enggak disebut istitsna ya. Oh, ibu-ibu itu sedang mengecualikan gabah. Enggak. Namanya guys. Iya. Pengecualian. Pas lagi kita lewat nih motor, pinarak mas. Lu lagi ngapain bu? Lagi pengecualian. Gak mungkin. Ya, tapi itu termasuk perbuatan ini. Semisal lah, dikiaskan dengannya. Wa innama yasihu al-istithna'u bi syarti an yabqa min al-mustathna minhu syai'un. Ya, istitsna itu bisa sah dengan adanya syarat di antaranya an yabqa syai'un min al-mustathna minhu. Harus ada lah. Ya. Itu harus ada sisa sedikit ya, sisa adalah sisa dari yang mustathna minhu. Gimana? Harus ada sisa dari yang dikecualikan darinya. Kalau enggak ada ngapain dikecualikan? Ya. Iya. Pak Deman, tolong keluarkan semua uang antum kecuali yang antum punya. Tolong keluarkan semua uang antum di kantong kecuali yang ada di kantong. Ini apa coba? Kan enggak ada, sia-sia omongannya gitu kan. Iya. Ana mencintai semua talib yang di sini kecuali semua talib yang ada di sini. Ini retorika enggak ada masuk ini. Karena apa? Lam yabqa syai'un min al-mustathna minhu, enggak tersisa. Adapun nanti urusan apakah yang tersisa harus setengah atau lebih atau kurang dari setengah itu mukhtalaf ikhtilaf. Cuma misalnya yang waktu itu Nabi bilang, ikin membeli seluruh kitab di Pustaka Al-Wadi kecuali hampir semuanya. Gimana tuh? Ekin membeli seluruh kitab di Al-Wadi kecuali hampir semuanya. Gimana, gimana? Paham gak? Kecuali hampir semuanya. Berarti berapa? Cuma dua kitab doang. Tapi istisna yang sah menurut sebagian ulama. Kenapa? Tetap ada sisa yang dikecualikan darinya, yaitu hampir semuanya kitab masih ada. Iya, iya. Ana mencintai seluruh dari 10 talib kecuali 9. Berarti berapa orang yang dicintai? Satu tok. Tapi secara bahasa terjadi istisna karena tersisa 9. Walaupun ini orang ngapain sih ngomong kayak gitu gitu kan. Tinggal sebut aja nama cintai antum gitu kan. Iya. Tapi masih tersisa, masih tersisa. Ya, ketika ada orang tabrakan, kemudian remuk giginya, retak-retak, hancur giginya. Kamu gimana giginya kondisinya? Wah, hancur semua. Kecuali hampir semuanya. Orang yang dengar bingung. Ini kayaknya efek gegar otak nih kayaknya. Ya, tapi itu secara istisna itu sah. Dalam sebagian orang mengatakan itu sah. Ya, ini termasuk tala'ub ya, main-main kalimat ya, tapi itu sah. Karena apa? Memenuhi syarat. Mazala yabqa syai'un minal mustatsna minhu, masih ada tersisa. Karena yang membuatnya batil adalah ketika tidak ada sisa sama sekali, maka tidak ada gunanya istisna itu kalau enggak ada sisa. Ya. Kayak misalnya Pak Abu Jafar, tolong sisain ya nasi buat anak. Insyaallah ana sisain sat. Pas ana balik lihat udah enggak ada. Mana sisanya? Ana sisakan sat semuanya kecuali enggak ada. Terus kan ini sia-sia gitu loh. Wa min syartihi, di antara syaratnya an yakuna muttasilan bil kalam. Di antara syaratnya bahwasanya istitsna itu muttasil. Muttasil yaitu tersambung dengan kalimat. Kalau misalnya ada tul istitsna tiba-tiba di awal kata, di awal kalimat, belum ada kalimat sebelumnya, ini enggak ada sama sekali dan di akhirnya juga tidak ada, maka enggak bisa. Iya. Misalnya antum ngetok rumah orang, rumah teman. Ana ngetok kontrakan Ali. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ustaz, masyaallah Ustaz. Ana bilang kecuali sebagian tulang. Ana bilang. Kecuali sebagian tulang. Ustaz sedang menerapkan istisna ya? Iya. Ada tulis istisna. Istisna. Ada mustasna juga. Yaitu yang dikecualikan. Kata Ali, mustasna minuhnya mana? Ah, anak bilang di sini anak menguji antum apakah antum paham atau enggak di kajian. Ternyata antum paham. Seandainya anak kekontrakan Abu Maryam enggak bisa terjadi percakapan ini. Paham enggak? Oh, berarti alhamdulillah. Baik, kemudian wa yajuzul istitsna'u minal jinsi wa min ghairihi. Bolehnya istitsna pengecualian dari jenisnya atau dari selainnya. Coba antum melihat usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Mereka sujud kecuali iblis. Yang diperintahkan siapa? Para malaikat. Mereka sujud kecuali iblis. Ya kan? Iblis termasuk jenis malaikat bukan? Bukan. Ini masuk wa min ghairihi. Kalau istisna dari jenis jelas itu. Saya saya menyukai seluruh binatang kecuali hamster misalnya. Makanya ini jelas ya. Yang dikecualikan dari jenis binatang. Tapi kalau Anda bilang saya menyukai semua binatang kecuali Abu Maryam, kira-kira gimana? Abu Maryam enggak bakal marah, dia enggak marah, udah terlatih masyaallah. Tapi masalahnya sekarang dia permasalahan Abu Maryam adalah Pak Ustaz. Itu mustatsna minhunya dengan mustatsnanya itu enggak satu jenis, Ustaz. Anda takkit, satu jenis. Ini kena babak belur ini masyaallah. Ya begitu ya. Antum jangan marah ya. Kan udah ada beliin kitab Mas. Iya. Iya, تفضل. Asyari. هذا النوع الأول من المخصص المتصل وهو الاستثناء وهو لغة مأخوذ من ثني أي العطف والصرف تقول ثنيت الحبل يا ثنيت ثنيت الحبل وثنيه إذا عطفت بعضه على بعض وتقول ثنيته عن شيء إذا صرفته عنه bukan dengan pakai tasdid, kalau pakai tasdid jadinya tasniyah dua sana itu asnihi. Ini macam pertama dari mukhasis mutasil, yaitu istithna secara bahasa, yaitu atuf dan sarf. Ya, apa arti atuf? Atuf, coba cari nanti arti atuf. Ya, kalau sarf jelas mala atau memalingkan, tapi ataf itu apa? Istilah ya, istilah langsung aja Rafi, istilah. Ya Rafi, istilahan wa istilahan. Wa istilahan ikhraju ma laulahu ladakhala fil kalam bi illa aw ihda akhwatiha. Tadi ikhraju ma laulahu ladakhala fil kalam sudah kita jelaskan. Baik dengan perkakas illa ataupun dengan salah satu dari perkakas selain saudaranya illa. Ya, ma'ada dan seterusnya, khala dan seterusnya. Terus kaqouli sallallahu alaihi wasallam as-sulhu ja'izun bayna muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla harama wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla harama. Sulh itu perjanjian, perdamaian. Jaizun bainal muslimin. Jaiz di sini bukan hukum syar'i jaiz, mubah bukan, maksudnya jaiz itu nafiz. Nafiz terjadi antara muslimin. Kecuali jaiz ini maksudnya nafiz sahih antara muslimin. Kecuali ya, sulhan harama halalan atau hal harama. Jadi sulh itu masih umum. Kemudian dikecualikan dari yang umum tersebut beberapa hal, yaitu sulh yang menghalalkan, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah itu, jadi terjadi istithna. Sekiranya tidak terjadi istithna, maka sulh yang mengandung unsur mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu masuk ke dalam sulh yang sah. Enggak bisa, ya enggak bisa. Termasuk sulh yang misalnya yang tidak sah adalah terjadi perseteruan antara Miftah dengan Rafi'i. Ya. Miftah berhutang dengan Rafi'i dalam beli kitab misalnya. Hutangnya 2 juta. Ditagih-tagih enggak mau bayar. Maka berseteruah mereka. Kira-kira siapa enaknya jadi hakim di sini? Anda jadi hakim kemarin. Anda jadi hakim kemudian. Ada apa nih? Ada. Ini Ustaz, lapor dia. Udahlah damai aja. Ya damai. Ya kemudian damainya apa? Damainya udah kata Miftah. Udah kalau gitu anak-anak buat antum aja ke Rafi'i. Anaknya dikasihin ke Rafi'i sebagai tebusan 2 juta. Karena ini gak boleh menjual anak. Ini berarti apa? Menghalalkan yang haram. Maka suluh yang seperti ini, suluh ahalla haraman. Gak begitu ya. Jadi boleh gak? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena dikecualikan dari suluh yang jaiz. Wal muslimuna ala syurutihim, orang-orang muslim sesuai dengan syarat-syarat mereka, illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Begitu. Tapi ini pun juga nanti ada detail-detailnya ikhwan, karena ada beberapa syarat yang seolah-olah dia mengharamkan yang halal tapi sebenarnya dia tidak masalah, karena itu termasuk muamalah yang boleh. Contoh misalnya klausul di minimarket atau di market. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Dalam Islam boleh enggak mengembalikan barang yang sudah dibeli kemudian? Boleh. Boleh setelah kalau misalnya ada khiyar. Baik khiyar majlis atau khiyar syarat atau khiyar ghoben atau khiyar lainnya. Masalah khiyar majlis. Antum di Indomaret nih. Indomaret kan antum beli apa kira-kira? Dia mau beli apa ya? Beli apa Indomaret? Roti. Roti ya? Roti. Ada klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, kemudian antum beli roti udah fix kan? Kemudian antum bawa, baru mau keluar dorong pintu Indomaret. Wah. Roti ya. Nanti yang makan saya doang, kan belum nikah. Ah, gitu. Iya. Ya, ya kan gitu alu ya. Antum enggak usah ketawa, ini antum. Orang-orang ini antum kok. Ya. Tapi antum masih bagus tinggal sama orang tua. Yang tinggal kontrakan gitu loh. Yang dikontrakan terusian. Nah, sekarang Miftah dia nyantai dia, nyantai dia. Enggak ngerasa ya. Aman. Nah, akhirnya enggak jadilah. Balik ke kasir, bu, maaf nih, nggak jadi nih beli roti. Kira-kira terima nggak sama dia? Enggak. Padahal ini masih khair majlis nggak? Khair majlis, belum melewati majlis secara uruf, karena dia masih di Indomaret gitu. Gitu ya. Dalam Islam boleh, tapi karena peraturan di situ nggak bisa seperti itu, maka khulas. Ini memang seolah-olah ahal haram apa namanya? Apa? Haram halalan. Tapi ini nggak masalah dengan ini, karena ini masalah muamalah yang diperbolehkan. Kalau memang udah ada klausul sebelumnya. Tapi kalau enggak ada klausul sebelumnya, enggak boleh pihak Indomaret untuk melarang. Karena kan enggak ada peringatan kan sebelumnya kan? Loh, kok enggak boleh, Mbak? Ya barang udah beli, enggak boleh dibalikin lagi, enggak boleh ditukar lagi. Loh, saya enggak ngelihat ada papannya di sini, Pak. Ah, itu baru antum boleh menegakkan itu. Karena apa? Tidak ada sebelumnya klausul. Nah, antum coba aja. Coba kayak gitu. Iseng-iseng gitu beli apa gitu loh. Beli telur-telur yang isinya permen cicak tuh. Ya kan? Beli coba kayak gitu. Ya. Antum baru mau keluar pura-pura pengen mengamalkan kajian warokot ya kan. Balik. Maaf, Pak. Ya aduh, ini buat anak kecil. Ya telur ini, dok, ini buat anak kecil. Saya enggak jadi beli, Pak. Tolong balikin duit saya. Wah, enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Kan gitu. Antum debat. Loh, kan ada khiar majelis. Enggak ngerti dia. Ya, nggak bisa kan apa namanya kita barang ini kembali barang ini nggak boleh kembalikan. Nanti bilang saya nggak melihat ada tulisan itu. Ya mulai terjadi perdebatan. Antum pakai materi ini usul fikih, ya dia pakai apa ya? Pakai uruf, nah gitu lawan dia. Nggak bisa Pak, udah nggak bisa soalnya secara uruf kita melakukan itu dimanapun toko-toko. Minimarket seperti ini. Dalam kaidah fikih kan ada al-adah muhakamah. Wah, itu kasirnya pinter nih. Kasirnya usuli. Ya. Tapi usulinya dia usuli fardul arsri rokaatin. Nah, ini gimana jadinya? Bertengkar gara-gara mafhum yang salah. Maka yang aslinya adalah yang seperti ini. Boleh. Kalau misalnya tidak diberitahu sebelumnya. Ya begitu. Kemudian ikhwan, wa qawluhu tafadhal ikhraj. Hafizahullah. Wa qawluhu ikhraj al-murad bil ikhraj at-tarh bi isqat ma ba'dahu adat al-istithna'i. Ma ba'dahu. Ada ba'dahunya. Ma ba'da adat. Ba'da adat. Ma ba'da adat al-istithna'i min al-ma'na alladhi qablaha wa yukhalifu ma ba'daha ma qablaha fi ma taqarrara min hukmin musbatin aw manfi. Lanjut. Qawluhu. وقوله ما لولاه الضمير عائد على الإخراج أي لولا ذلك الإخراج موجود وقوله لدخل في الكلام أي لدخل ذلك المخرج في لدخل ذلك المخرج في حكم الكلام السابق نحو جاء القوم إلا زيدا فلولا الاستثناء لدخل زيد في حكم الكلام السابق وصدق عليه المجيء. Okay. Di sini وقوله dari definisi istisna adalah إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. المراد بالإخراج maksudnya mengeluarkan di sini adalah الطرح. الطرح itu kan artinya melempar ya. طرح melempar dengan cara isqat, menjatuhkan ma ba'da adatil istithna' minal ma'na alladhi qablaha. yaitu menjatuhkan apa-apa yang setelah perkakas istisna dari makna sebelum istisna itu ada. Saya mencintai seluruh tulab kecuali 6 orang misalnya. Maka seluruh tulab ini kan sebelumnya ini makna, sebelum makna seluruh tulab umum. Maka terjadi istisna, kecuali istisna. Setelah ada teristisna, setelah kecuali itu ada apa? Ada 6 orang yang ditorah, yang dilempar, yang dijatuhkan dia. Sehingga tidak termasuk dari seluruh tulab tadi. فَيُخَالِفُ مَا بَعْدَهَا مَا قَبْلَهَا فَيُخَالِفُ مَا بَعْدَهَا مَا قَبْلَهَا. Ngerti gak? Maka مَا بَعْدَهَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا. Apa yang setelah perkakas istitsna itu menyelisihi yang sebelum perkakas istitsna. Gimana? Alwi? Hah? Pak Iman? Loh. Kayaknya biar antum paham harus dijadikan contoh. Biasanya orang kalau dijadikan contoh, insya Allah makin paham dan makin terasa gitu pemahamannya gitu. Misalnya, semua yang di majelis ini sudah menikah. Ah, sudah menikah. Kecuali Alwi dan Rafi. Ya. Kecuali ini namanya apa? Adatul istitsna. Perkakas istitsna, alat istitsna gitu loh. Coba kalau alatnya enggak ada tuh enggak ada semuanya. Cuma semuanya udah khalas semuanya. Semua di majelis ini sudah menikah kecuali Alwi dan Rafi. Ya, dan semoga mereka menikah. Tapi pengen kan insyaallah ya. Insyaallah. Alwi jangan sibuk sendiri. Ini tentang antum nih. Ini masa depan antum ini. Nah. Terus sampai mana tadi? Fayukhalifu ma ba'da al-istithna'i ma qabla al-istithna. Eh, jangan berisik sendiri. Jangan bisikin dia. Ntar ini tentang masa depan dia ini. Maka yang setelah dikecualikan itu menyelisihi yang sebelum dikecualikan. Mati. Yang sebelum dikecualikan kan semua murid di sini. Yang dikecualikan ini apa? Dua orang ini. Dua orang ini menyelisihi seluruhnya. Antum mukhalif berarti antum. Gitu. Anda mau nyontohin Pak Niman gak enak lah. Orang tua. Nah, bentar lagi jadi kakek. Mungkin insya Allah 9 bulan lagi udah ada yang teriak-teriak itu. Di rumahnya. Wah-wah gitu masya Allah. Hah? Ada lagi nanti insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Kalau secara penampilan sih harusnya Abu Rahmat itu sudah banyak cucunya. Iya. Penampilan, iya. Kalau Abu Rahmat itu israf, ya. Tapi berikutnya, tapi udah paham tadi ya, udah paham ya. Aha. Tapi tadi sampai mana kita ya? Fayukhalifu ma ba'daha ma qablaha fi ma taqarrara min hukmin muthbatin aw manfi, baik itu muthbat atau manfi. Tadi muthbat. Muthbat kemudian dikecualikan. Kalau dinafi gini jadinya. Ya. Tidaklah ada bujang di majelis ini kecuali Rafi dan Alwi lah kena. Ya bujang aja biar lebih apa ya, lebih bagus lah gitu bujang. Iya bujang kan enggak, kalau jomblo kan kayaknya kesannya kayak meremehkan gitu loh. Ya kalau bujang kan memang standar lah, bagus-bagus gitu. Iya. Anda dulu waktu di Kalimantan ya, Anda dulu di Kalimantan di pesantren kan ada satu orang gila ya, dia enggak waras, dia ngomong enggak bisa tapi kok nyanyi bisa. Iya. Enggak waras gila, kita sebut dia bujang. Ya gitu. Ada musyawarah. Iya ada musyawarah. Semua ini majelis ini bujang, kecuali tidaklah semua di majelis ini bujang, kecuali Awi dan Rafi. Itu manfi. Kemudian karena ada istisna, jadi kembali ke isbat. Ya. Jadi begitulah. Kayak la ilaha illallah, la ilaha manfi. Tapi ketika ada istisna, maka ada yang terisbatkan, yaitu yang mustasna ini terisbatkan. Begitu. Jadi kalian itu merumus isbat dalam yang kedua ini. Wa qawluhu, perkataannya, ma laulahu maf'ul dari ikhraj. Mudhaf ilaih, tapi ini maf'ul, anggap maf'ul. Mengeluarkan apa yang sekiranya tidak dikeluarkan. Ad-dhamiru, yaitu hu, ma laulahu, dhamir ini a'idun ala ikhraj. Kembali ke ikhraj. Ikhraju ma laula al-ikhraju, al-ikhrajih. Ini, Arabnya gimana ya? Ma laula al-ikhraj. Ma laula ikhrajah. Mengeluarkan yang sekiranya tiada pengeluaran, maka masuklah yang dikeluarkan tersebut ke dalam kalam. Ya, ikhraju ma laula ikhraja la dakhala fil kalam. Yaitu laula dzalika ikhraju mawjudun. Kalau enggak ada pengeluaran, maka itu akan ada dalam madmun kalam. Ini sebenarnya udah paham tadi antum. Jadi kita ulang malah jadi enggak paham, tapi udah paham tadi. Wa qawlu la dakhala fil kalam. Maka kalau enggak dikeluarkan itu bukan masuk ke dalam kalimat. Ai la dakhala dzalikal mukhraji au dzalikal mukhraju fi hukmil kalami as-sabiqi. Maka akan masuk hal yang di luar itu bisa masuk ke dalam hukum kalam yang sabit. Seperti ja'al qaumu ila zaidan. Datang suatu kaum kecuali Zaid. Berarti Zaid enggak ada di kaum tersebut. Falaulal istithna, kalau misalnya enggak ada istithna, enggak ada illa Zaid, maka Zaid itu masuklah ke dalam hukum kalam dakhala atau ja'al qaum. Wa sadaqa 'alaihi al-maji'. Dan sadaqa 'alaihi al-maji' apa artinya? Maka sadaqa 'ala Zaidun al-maji'u, maka bisa dikatakan Zaid juga orang yang datang. Oke. Ya. Tenang-tenang. Semua di majelis ini sudah menikah kecuali Alwi. Tok. Berarti sadaqa apa namanya? Rafi'i bin nikah. Ya kan? Berarti orang-orang kan menyatakan oh dia udah nikah berarti. Karena apa? Dia juga dimasukkan ke dalam ini keumuman yang sudah menikah. Yang dikeluarkan Alwi saja. Gimana? Atau bilang semua yang di majelis ini sudah menikah, enggak ada istisna. Berarti orang kan menganggap oh benar ini semua sudah menikah, semua every single dari kita. Oke, gimana pahamnya? Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Antum bersyukur sudah menikah. Kalau belum menikah antum dari bulan-bulanan tadi itu. Gimana gimana? Hah? Nikah siri? Nikah siri. Dika sakit, qadarullah, syafahullah. Karena faktor kemarin bukan? Kemarin kehujanan beneran. Pakai jas hujan enggak? Ah, antum enggak sakit. Itulah manfaat menikah. Iya. Tapi kan antum betul betul betul. Iya. Ada yang hangat. Sebelumnya itu kan yang ini siapa? Dika. Dika, antum belakang. Sebelumnya antum kayak gini sama Dika. Pas di rumah orientasinya beda. Nah Dika yang kesulitan dia. Dia kesulitan. Pas sudah sampai kontrakan sih kesulitan. Syafahullah. Diam antum malu ih nikah antum. Dah sampai sini aja. Masih lama antum jangan dulu. Ya taib. Cukup mungkin sampai situ aja. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan insyaallah. Pekan depan insyaallah secara warfat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.